Jamaah rahimakumullah, teristimewa Syekh Hermania, antara allama bil qalam dengan allamal insana ma lam ya'lam enggak boleh dipisah. Maka metodenya langsung tanpa huruf atof, wawu, summa, enggak. Kok enggak ngerti ya? Enggak usah pakai kata sambung. Jadi bukan allamal allama bil qalam wa allamal insana ma lam ya'lam, enggak. Enggak pula allama bil qalam summa allamal insana ma lam ya'lam, enggak. Tapi langsung, kalau dari sisi ilmu balaghah namanya kamalul ittishal. Allama bil qalam allamal insana ma lam ya'lam, enggak boleh dipisah. Allama bil qalam pinter, allamal insana ma lam ya'lam benar. Berarti manusia itu ya harus pinter, ya harus benar, ya harus benar, ya harus pinter. Pinter kalau enggak benar, keblinger. Benar kalau enggak pinter, nganyelke. Orang benar itu kalau enggak pinter, greget nowo. Ditanya api-api, tekan di mas, komburi. Harap nyanti, mengarep. Bener. Omahmu nih mas, Indonesia. Omahmu ngendi, ora tak gowo. Bener tapi orang pinter, nyono marake lambemu ditapuki wong. Pokoknya orang bener kalau enggak pinter, nganyelke, gregetke. Sepeda motor diparkir ilang, enggak mau lapor polisi, malah syukuran. Alhamdulillah. Koncone kaget, sepeda motormu ilang kok alhamdulillah. Ya alhamdulillah, wong biasane ya opo-opo tak tumpaki lho ora ilang. Lagi ilangnya kok pas ora tak tumpaki. Coba pas tak tumpaki kok ilang, aku rak katut ilang. Ini karepe yang nerima tapi gobloke pol-polan. Nah, orang pinter kalau enggak bener di samping keblinger, mohon maaf, ngentekno bekakas. Jadi sing ngentekno bekakas Indonesia ya orang goblok-goblok ngono kae. Sing ngentekke bekakas Indonesia ki wong pinter-pinter sing ora bener. Ijin Pak Kapolres ta. Saya berani bersumpah disaksikan Syekh Hermania sekian banyaknya. Demi Allah, yang merusak hutan itu bukan orang hutan. Sing rusak alas ki dudu ketek. Sing rusak alas ki wong-wong sing pinter ilmune alas ning kelakuane luwih rusak tinimbang. Kalau ngomong ketek aja karo ngadep aku to yo yo. Maka mohon maaf, enggak jaminan orang pinter itu mesti bener. Jangankan ilmu umum, yang ilmu agama saja, ono santri pinter ning ora bener. Wah, ketika ujian pinter, ujian Quran hadis bijine songo. Ujian fikih bijine songo, akidah akhlak bijine songo, nahwu shorof bijine songo, mantek balaghah bijine songo, tapi salat subuh yo jam. Orang yang suka teriak, mari kalau ingin mendapatkan derajat yang mulia terhormat di sisi Allah, istiqomahkan tahajud tiap malam. Kuwi belum tentu sih ngomong dewe tiap malam ya tahajud. Oh kadang ceramah itu, oh josok ngerasani wong, kuwi podo karo mangan batangnya sedulurmu. Keuripmu mesti rekoso. Contoh nih, tonggoku lo ngerasani tanggane. Ijin Pak Kapolres, orang yang teriak-teriak anti korupsi, anti korupsi, belum tentu dia sendiri nggak korupsi. Karena mungkin ketika teriak anti korupsi, anti korupsi, dia masih belum jelas bicaranya, belum bisa mengucapkan huruf R, belum dapat posisi, belum dapat kedudukan. Begitu dapat posisi, kedudukan, jabatan, ngomongnya udah jelas, R cetho. Dulu anti korupsi, anti korupsi, sekarang antri korupsi, antri korupsi. Nuwun sewu. Wong sing pinter narik sumbangan kuwi urung karuan melu nyumbang. Wong sing senengane narik urunan kuwi urung karuan urun. Makanya kiai-kiai suku dulu, mohon maaf ya, itu kalau mengajar bukan cuma minter ke tapi bener ke, bukan pakai alama bil kolam saja tapi digabung dengan alamal insana malam. Pinter kuwi gampang ono sekolahe, ono kampuse, ono fakultase, tapi bener itu enggak ada fakultasnya, enggak ada sekolahnya, enggak ada kampusnya. Mohon maaf, kalau pengen pinter hukum ada fakultas hukum tapi belum ada fakultas keadilan. Sehingga jangan heran ada pakar hukum jadi maklar hukum, terlibat kasus hukum, wa akhirul kalam masuk hukuman. Pengen pinter pendidikan gampang, ada fakultas pendidikan tapi sampai sekarang belum dibuka fakultas kesabaran. Yuk anakmu kuliah nyandi, alhamdulillah ketompo ning UINSA. Ngapain jurusan apa yuk? Jurusan sabar. Pengen pinter dakwah gampang, ada fakultas dakwah tapi gak ada fakultas keikhlasan. Makanya ujo kaget sama ngundang kiai kon ceramah mulai gak disangoni grundel. Ora lulusan fakultas keikhlasan kok. Kiai-kiai sepuh dulu itu enggak ada titel-titel gelar-gelar kesarjanaan. Gak pati krungu aku. Tapi sukses mengantarkan santri-santrinya menjadi tokoh-tokoh hebat, orang-orang mulia. Allahu Muhammad. Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Itu kalau ngajar ngaji, simpel sederhana dilagok-lagoke gek kakean patekah. Mulan niku ngene tok. Sholatuhur patang rokaat. Pirang rokaat le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener, muga-muga barokah al-Fatihah. Waladzolli amin. Diteruske sholat asar patang rokaat. Piro le? Sekawan Mbah Yai. Yo bener, muga-muga barokah al-Fatihah. Sholat maghrib rokaat telu. Nek maghrib kira le? Tiga Mbah Yai. Oh yo bener, muga-muga barokah al-Fatihah. Sholat isya, isya sesuk wae yo le. Enggak lali kokean. Saiki duhur asar maghrib dieling-eling, muga-muga barokah al-Fatihah. Mulane sederhana, dilagok-lagokke cithik-cithik al-Fatihah. Tapi santrine, lihat gadah santri namine Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari niki dadi kiyaine kiai sak Indonesia, mendirikan Nahdlatul Ulama, organisasi terbesar di Indonesia. Najine trimo salatuhur patang rakaat, muga-muga barokah al-Fatihah. Gada santri meleh namine Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan organisasi Muhammadiyah. Jamaah yang kata jadi Mbah Hasyim Asy'ari kali Mbah Ahmad Dahlan niku tunggal guru, ngantos belajar di Mekah gurune sami, sanad dan nasab keilmuannya sama. Kula rukun biyen buri-buri rondok geger perkara beda kunut salat subuh. Jadi NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. NU kudu kunut Muhammadiyah, ora usah kunut. Dulu alhamdulillah sekarang aman, ora ono geger soalnya padha ora salat subuh. Apa yang mau diributkan? Duwe santri meneh putri. Santri putrine Mbah Yai Soleh Darat apal Quran 15 juz. Ngaji kitab tafsir suratul Fatihah. Setelah khatam 3 bulan berikutnya, santri putri ini nulis buku judulnya Habis Gelap terbitlah terang. Siapa santri putih itu? Ibu kita Putri. Putri Harum. Subhanallah, baru tahu kalau nama asli Ibu Kartini itu Harum ya. Bukan Harum namanya. Mbah Yai Ihsan Jampes niku sing aran kitab Sirojut Thalibin. Kitab niku dikai mata pelajaran ten gini Universitas Al Azhar Kairo. Ngertos Kairo nggih? Kulone semampir. Lha niku duwe santri kok bodho dikongkon ngaji. Ulangi tajwid ra iso muni qaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Ra iso muni qaf. Ihdinash shiratal mustaqim. Ra iso. Ihdinash shiratal mustaqim. Ihdinash shiratal mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Mustaqim, mustaqim. Baiki. Baiki. Qaf. Qaf. Kiai ini rontok nesu itu ketak nesu cetak ini kof kok ora iso kontan langsung iso kiai sakit ampun diketak jadi iso muni kof ini ku bibarokatil ketakan rungge dua santri dedel diulang orang nyantol diulang orang nyantol leh kok dedel leh enggih ya iku lo niki dedel mangapa kongkon mangat di didoni itu gede pas terus plek mlebu cangkem leken ngemantun ngelek itu niki ya ini langsung kecerdasannya mengalahkan santri-santri yang paling cerdas. Nah, santri saya gitu kalau kayak ngono ya diurus kiai ini dua lorong mengipora. Jadi mboten namung ngangge allama bil qalam tapi allamal insana ma lam ya'lam. Ini konteksnya konteks ruhaniyah. Allahumma shalli ala Muhammad.